orang A'rabi yang dalam keadaan sakit, maka beliau mengatakan kepadanya, la ba'sa 'alaik tahurun insyaallah. Kemudian A'rabi mengatakan, menjawab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan jawaban yang menunjukkan bahwasannya dia tidak memiliki harapan yang kuat dan husnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwasannya dia telah putus asa dengan apa yang menimpanya. Dia mengatakan, bal hiya humma tafur ala syekhin kabir kayma tuziruhul qubur. Maka Nabi SAW menjawabnya kembali dengan fana'am idhan. Sudah kita bahas bersama, kemudian kita juga telah membaca syarahnya. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la ba'sa 'alaik atau tahurun insyaallah merupakan ikhbarun la du'a, merupakan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun pemberitahuan oleh Nabi kepada A'rabi tersebut bahwasanya penyakit itu adalah tahur insyaallah, bukan doa. Karena yang namanya doa telah disebutkan adabnya dalam syariat Islam, tidak diiringi doa dengan istithna, yaitu bimasyiatillah subhanahu wa ta'ala. Sudah kita baca pula hadis yang menunjukkan tentang hal tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berdoa, yang mana maknanya, maka hendaknya dia berdoa dengan azm, dengan sepenuh hati, yakin akan dikabulkannya doa tersebut. La yaqul Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma rahamni in syi'ta, wal ya'zim ad-du'a. Meminta dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah, karena Allah subhanahu wa ta'ala la mukrihalah, tidak ada yang bisa memaksa Allah subhanahu wa ta'ala, atau tidak ada seorang pun yang tidak ada yang bisa memaksa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muhim, pembahasan tentang itu disebutkan oleh para ulama bahwasanya doa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan istithna, dengan mengatakan insyaallah, ini memiliki lawazim batilah, memiliki konsekuensi yang buruk, memiliki konsekuensi yang batil. Di antaranya disebutkan oleh para ulama, sedikit kita menyebutkan tentang itu karena berkaitan dengan hadis kemarin. Disebutkan oleh para ulama, di antara lawazim batilah dari beristithna dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menunjukkan takabburnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menampakkan adamul iftiqar. Ketika seorang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian diiringi dengan insyaallah, sekehendakmu, terserah engkau ya Allah. Maka di sini kata para ulama, tadullu ala naw'in minal kibr ala Rabb subhanahu wa ta'ala fi idhar adamil iftiqar, menunjukkan takabburnya dia, sombongnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menunjukkan dia atau dengan menampakkan rasa tidak butuhnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta sesuatu tapi kemudian diiringi dengan terserah engkau, tapi terserah engkau ya Allah, boleh engkau beri, boleh tidak. Maka ini bukan termasuk adab dalam berdoa. Karena yang namanya ibadah mabniyun ala al-iftiqar wa dhul, yang namanya ibadah pasti dibangun di atas iftiqar wa dhul, perasaan butuhnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang seharusnya ada pada seorang mukmin ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi doa yang diiringi dengan istithna tadi menunjukkan dia tidak butuh pada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak butuh dengan dikabulkannya doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini salah satu konsekuensi yang ada ketika seorang berdoa dengan cara seperti itu. Di antaranya disebutkan oleh para ulama, tadullu 'alal jahl, tadullu 'alal jahl al-'azim bil asma'i was sifat, menunjukkan bagaimana bodohnya dia tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu jawadun karimun, fa innahu ghaniyun jawadun karim. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya, tidak hanya sekedar kaya, tetapi jawadun karim, maha memberi, jawadun karim, kaya, maha kaya dan maha memberi. Tidak hanya sekedar kaya kemudian menahan, tidak mau memberikan dan sulit atau berat untuk memberikan kekayaannya tersebut atau memberikan sesuatu kepada hambanya. Maka ini menunjukkan kejahilan dia terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya juga, di antara konsekuensi yang batil ketika seorang berdoa dengan cara seperti itu adalah tadullu ala adamit tayaqqun bi ijabati ad-du'a, menunjukkan bahwasanya dia tidak yakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doanya. Dia tidak yakin meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia tidak yakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi. Ma'a anna at-tayaqqun fi ad-du'a'i wajibun, padahal yang namanya yakin ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sesuatu yang diwajibkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, niscaya akan aku berikan kepada kalian. Maka bagaimana seorang tidak yakin Allah akan memberi, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan seperti itu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ujibu da'wata ad-da'i idza da'an, aku mengabulkan doa seseorang yang berdoa kepadaku ketika dia berdoa. Maka harus kita yakin ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doanya. Ketika diiringi doanya dengan istithna tadi, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menunjukkan dia tidak yakin dengan hal tersebut. Di antaranya juga disebutkan oleh mereka rahimahumullah ta'ala, tadullu ala i'tiqad anna Allah yu'ti wa huwa karih, tadullu ala i'tiqadi anna Allah subhanahu wa ta'ala yu'ti wa huwa karih, bahwasanya Allah menunjukkan ketika seorang berdoa dengan cara seperti itu, menunjukkan bahwasanya dia meyakini atau seperti orang yang menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi dalam keadaan karih, dalam keadaan berat hati, dalam keadaan terpaksa. Inilah yang disebut dalam hadis apa tadi, fa innallaha la mukrihalah, fa innallaha la mukrihalah. Dengan dia dengan cara seperti itu, ya Allah, aku meminta ini tapi dengan sekehendakmu, terserah engkau ya Allah, menunjukkan bahwasanya seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberi dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan berat hatinya. Dan ini merupakan salah satu keyakinan al-Mu'tazilah. Di antara lawazim batilah juga dari doa dengan cara seperti itu adalah tadullu ala i'tiqad anna Allah yu'jizuhu aw yathquluhu kathratul ata' tadullu ala i'tiqad anna Allah yu'jizuhu aw yathquluhu kathratul 'ata. Doa dengan cara seperti itu menunjukkan pula ada keyakinan, atau seperti orang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa atau berat ketika ada permintaan yang banyak, maka dia meminta dengan cara seperti itu. Ya Allah berikanlah, tapi terserah Engkau. Ini menunjukkan bahwasanya dia meyakini hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa atau sulit untuk mengabulkan banyaknya permintaan. Wa hadza i'tiqadun kufri. Yang seperti ini merupakan keyakinan kekufuran, merupakan keyakinan kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia memiliki perasaan yang seperti itu? Meminta tapi terserah Engkau. Apakah Allah Subhanahu wa taala sulit atau tidak mampu untuk memberikan hal tersebut? Apakah tidak mampu bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan banyaknya permintaan? Maka dengan poin-poin tersebut, dengan lawazim tersebut, ketika seseorang telah meyakini atau telah mengetahui lawazim batilah tersebut, kemudian dia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti itu, maka na'udzubillah bisa jadi itu merupakan kekufuran pada orang tersebut. Maka ini bukan perkara yang sepele. Di antara adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah fal ya'zim wal yajzim fid du'a. Dengan sepenuh hati, dengan meyakini tanpa memberikan istithna bima syi'atillah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Adapun kemarin ada yang bertanya menyampaikan bagaimana doa seorang hulam ketika itu, ketika berapa kali ingin dibinasakan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kfinihim bima syi'ta, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Maka di sini tidak ada istitsna dalam doanya. Dia doa dengan sepenuh hati meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan, tetapi bima syi'ta di sini dia menyerahkan cara membinasakannya, cara menyelamatkannya, membinasakan orang yang ingin membinasakan dia maksudnya. Dia memberikan caranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah Engkau ya Allah bagaimana caranya, tapi selamatkanlah aku. Doa dia meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan azm, dengan jazm. Tidak ada istitsna di situ. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupilah aku dari makar mereka. Bima syi'ta, dengan sesuatu, terserah Engkau bagaimana caranya, tetapi dia meminta dengan azm untuk diselamatkan. Maka tidak termasuk istithna dalam berdoa. Ada satu lagi sekedar faedah, enggak apa-apa disampaikan ya. Salah satu doa yang disebutkan bahwasannya itu termasuk pilihan untuk doa istiftah, yaitu doa yang ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat lail, salat malam. Maka Aisyah menjawab doa bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi idznik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Syahid dari doa ini yang akan kita bahas yang berkaitan dengan ini adalah jumlah ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi idznik. Berikanlah aku petunjuk pada sesuatu yang diperselisihkan dari al-haq dengan izinmu. Apakah ini merupakan istithna? Apakah ini merupakan istithna dalam doa? Meminta diberikan petunjuk tapi dengan izinmu ya Allah. Apakah ini merupakan istithna? Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Ada iskal di sini karena ini doa yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi ikhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi min al-haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ada yang bisa menjawab? Apakah ini termasuk istitsna? Sebutkan alasannya. Ahadun minkum yarfa' yadahu? Ada yang mengangkat tangan menjawab iskal ini? Ihdini lima ikhtalifa fihi min al-haqqi bi'iznik. Apakah difahami dari situ istitsna bahwasanya ya Allah berikanlah aku petunjuk, berikanlah aku hidayah pada sesuatu yang diperselisihkan dari al-haq dengan izinmu. Artinya jika tanpa izinmu enggak apa-apa. Jika engkau tidak mengizinkan enggak apa-apa, enggak usah diberikan petunjuk. Apakah ini difahami dengan seperti itu? Karena ini hadis yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Hah? Ada jawab? Ketika itu ini dibahas ketika belajar Kitab Tauhid bab apa namanya? La yaqul Allahummaghfirli in syi'ta. Tidak boleh mengatakan Allahummaghfirli in syi'ta. Maka disebutkanlah hadis ini ketika itu kita belajar dengan Syekh Munir As-Sa'di hafizahullahu taala. Maka beliau menyebutkan hadis ini dan bertanya kepada kita, apakah ini termasuk istitsna? Kemudian dia menyampaikan bahwasanya ana benar-benar bertanya, bukan ana mau mengetes kalian. Maka tidak ada yang menjawab dan beliau memberikan faedahnya kepada kita, wallahu alam, kata beliau, ini yang ana fahami, barangkali ada perkataan ulama yang seperti itu yang sama dengan apa yang ana sebutkan, maka ana akan senang, kata beliau seperti itu. Jadi kalau memang salah ya jangan dipakai. Jawaban dari beliau hafizallahu taala, kata beliau, biiznik di sini al jar wal majrur muta'alliq bil ikhtilaf la bid du'a. Al jar wal majrur muta'alliq bil ikhtilaf la bid du'a, kata beliau, wallahu alam, sepertinya ini jar wal majrur biiznik, dengan izinmu, berkaitan dengan ikhtilaf tadi, bukan berkaitan dengan doanya, bukan berkaitan dengan ihdini, tetapi berkaitan dengan limakhtulifa fihi minal haq. Jadi berikanlah aku petunjuk pada al-haq yang diperselisihkan dengan izinmu. Maksudnya perselisihan itu terjadi dengan izinmu. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau syaa Allahu makhtalafu, walau syaa Allahu makhtalafu, walakinna Allah yaf'alu ma yurid." Walau syaa Allahu makhtalafu, walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Jika Allah kehendak, Allah berkehendak, tidak ada perselisihan, mereka tidak berselisih. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, menetapkan dengan kemauannya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka biiznik tadi berkaitan dengan ikhtilaf. Jadi berikanlah aku petunjuk pada perselisihan yang terjadi dengan izinmu. Perselisihan itu terjadi dengan izinmu, wallahu alam. Maka ana juga kembali menyampaikan kepada antum, barangkali ada faedah tentang jumlah ini, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik, bisa disampaikan nanti. Baik, barakallahu fikum. Anak kira sebentar ya. Anak kira membaca menyampaikan yang berkaitan dengan istitsna itu hanya sebentar. Kemudian anak mau membaca hadis dan syarahnya, tapi waktunya sepertinya sudah sedikit sekali. Maka kita cukupkan sampai di sini. Kita baca hadis Abu Hurairah tentang bagaimana amalan Abu Bakar radhiyallahu anhu pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi faedah. Naktafi bihadzal qadr wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.